aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku serahkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik. Dan semua urusanku aku serahkan kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik. Dan punggungku aku sandarkan kepadamu. Raghbatan wa rahbatan. La malja wa la manja minka ila illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyika alladhi arsalta. Orang kalau pulang kerja, mau tidur tuh biasanya beban kerjaan dia itu penuh. Mikir, mau tidur, ya Allah, utang belum dibayar, ya Allah. Banyak itu kerjaan belum selesai. Ini besok ada pertemuan, banyak beban-beban. Yang seharusnya tidur menjadi tempat untuk istirahat dan ketenangan, malah mimpi buruk Anda akhirnya. Di sini Islam mengajarkan, baca doa, serahkan semuanya pada Allah SWT. Semuanya. Aku, diriku, ya Allah. Semua urusanku, aku serahkan kepadamu. Raghbatan wa rahbatan. Karena aku takut dan mengharap kepada Allah. Kepada siapa kita mengharap yang akan menyelesaikan urusan kita kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La malja wa la manja. Tidak ada tempat untuk lari. Tidak ada tempat untuk memohon pertolongan, untuk bersandar kecuali kepadamu, ya Allah. Bayangkan, Anda tadi sudah sehat jasmani Anda, sekarang Anda ingin kesehatan di hati Anda. Ingin tenang tidur, bangun kepingin seger. Amantu bi kitabika alladhi anzalta. Aku beriman dengan kitab yang kau turunkan. Wa bi nabiyika alladhi arsalta. Dan dengan nabi yang kau utus, ya Allah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berbuat ini, fa in mita, kemudian mati pada waktu malam hari itu, mita alal fitrah. Mati dalam keadaan fitrah. Karena urusannya sudah dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah faedah dari sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, karena waktu terus bergulir, kita kayaknya sampai tidur aja, tidak akan sampai subuh. Sunnah sebelum tidur juga disunahkan membaca Subhanallah berapa kali? Alhamdulillah berapa kali? Allahu Akbar berapa kali? Apa faedahnya? Angkat tangan. Siapa yang mengamalkan ini atas dasar sunnah Rasul SAW, apa faedahnya? Memberikan kekuatan. Subhanallah. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, putri baginda Nabi yang sangat disayangi oleh beliau. Beliau itu, ibu-ibu yang di sana, coba Anda lihat bagaimana putri baginda Nabi. Beliau itu kerja bikin tepung sendiri. Giling tepung itu dulu pakai batu sama batu, ada lubangnya, digiling sendiri. Sampai tangannya itu, ya biasalah orang kalau pegang sesuatu terus-terusan merah tangannya, lecet kadangkala. Itu yang terjadi dengan Fatimah. Berat dengan pekerjaan dia, Fatimah. Suatu hari mendengar Rasulullah SAW ada kiriman tawanan-tawanan budak-budak. Pikirnya Aisyah, Fatimah ada yang bisa membantu. Akhirnya berangkat ke rumah Rasulullah SAW. Di rumah Nabi tidak berjumpa dengan bapak dia. Kemudian dia menemui Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia mengatakan kepada Aisyah, tolong sampaikan kepada Nabi, aku datang. Oke. Akhirnya Nabi malam hari datang. Malam hari datang, diomongin, tadi Fatimah datang ke sini. Akhirnya Rasulullah SAW langsung menuju ke rumahnya Fatimah. Masuk rumah, mendapati Fatimah dan Ali sedang berbaring di tempat tidur. Mereka mau bangun, kata Rasulullah, lah, biar kalian seperti itu. Rasulullah tidur di tengah-tengah antara siapa? Antara menantu dengan anaknya. Ada bapak-bapak yang tidur di tengah-tengah antara menantu dengan anaknya. Kadang-kadang enggak ngurus sama urusan. Udah, anak udah kawinkan kau, ya sudahlah urusan suamimu. Tidak, Rasulullah SAW tetap memperhatikan anaknya, memperhatikan menantunya, baik kepada menantu, baik kepada anak. Akhirnya Rasulullah mengatakan, Ala adullukuma ala khairin mimma sa'altuma. apakah kalian mau aku kasih tahu dengan yang lebih baik dari yang kalian minta, lebih baik dari pembantu, lebih baik dari pekerja yang membantu kau kerja? Siapa yang enggak mau? Tentu mau. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sabbih. Baca tasbih sebanyak 33 kali. Baca alhamdulillah sebanyak 33 kali. Allahu akbar 34 kali. Tamamumia 100 semuanya. Hadza khairun lakum minal khadim, lebih baik daripada pembantu buat kalian. Jadi ibu-ibu yang merasa susah karena enggak punya pembantu, minta sama Allah kekuatan. Enggak harus maksa suaminya. Pak, kapan ada pembantu ini? Gue udah capek kerjaan ini. Minta sama Allah SWT kekuatan. Kemudian sholat witir disunahkan sebelum tidur bagi yang takut gak bangun ya. Kemudian menulis wasiat juga disunahkan. Karena siapa tahu Anda punya sesuatu ingin diwasiatkan, karena Anda mati dahulu akhirnya gak sampai wasiat itu. Wasiat ingin mewakafkan, kalau aku mati tolong ini dikasihkan. Tulis wasiat itu sebelum tidur, itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian banyak hal lain, sunnah-sunnah Nabi yang diajarkan pada malam hari, mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin pada waktu yang akan datang, karena saya melihat sudah lebih waktu saya. Minta maaf atas waktu yang saya habiskan. Apabila yang saya sampaikan itu benar, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ada yang salah, itu dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyub inna nada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamar rahimin. Fastajabna lahu fakashafna وزكريا.